merindukan dirimu. Di sini ku merindu dua sisi yang berbeda dalam satu masa. Oh yeah. Sisa hujan menemani bulir-bulir rindu yang jatuh warna jingga di ujung kaham yang terbenam. Oh yeah. Berikan ku udara akan ku hirup sedalamnya, makna dan pesona. Oh yeah. Hujan menemani bulir-bulir rindu yang jatuh warna jingga di ujung kehampa yang terbenam. Oh yeah. Berikan ku udara akan ku hirup sedalamnya. Yeah. Makna dan pesona. Mengalirlah.